سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. قال عز من قائل في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وإياكم أجمعين، Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan pada tiap individu Muslim, terutama kita, dan juga telah memberikan kesempatan untuk mau mendengar nasihat-nasihat dari makhluk-makhluk termulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendidik para sahabatnya sehingga menjadi manusia-manusia tangguh, manusia-manusia yang layak untuk ditiru, untuk dicontoh dan diambil daripada mereka ilmu serta syariat Islam ini. Ikhwani Fiddin, sahabat Radio Ismail 774 AM yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, marilah di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Mawa'idus Sahabah atau nasihat-nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun di pagi hari ini, maka seperti yang dipaparkan oleh sang muallif di dalam kitabnya, waqala al-Faruq, dan telah berkata Sayyiduna Umar ibn al-Khattab yang dikenal dengan al-Faruq, ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu am ala ma akrah, dhalika bi anni la adri al-khiyaratu fi ma uhibbu am fi ma akrah. Yang kalau kita terjemahkan, ma'ubali, saya tidak peduli atau tidaklah penting bagi saya, ala ayyi halin asbahtu, dalam kondisi seperti apa saya berpagi hari atau di pagi hari, ala ma'uhib, berada dalam kondisi yang saya senangi, saya cintai, am ala ma'akrah, atau dalam kondisi yang saya tidak senang. Kenapa? Kenapa beliau tidak peduli? Dzalika bi anni la adri al-khiyaratu fima uhibbu am fima akrah. Karena saya, menurut beliau, la adri, tidak mengetahui al-khiyaratu, yang terbaik. Apakah yang terbaik itu berada di dalam hal-hal yang saya cintai atau di dalam hal-hal yang saya akrah, yang saya tidak sukai atau saya benci. Mari kita lanjutkan pembahasan dari pemahaman perkataan Umar ibn Al-Khattab ini. Sang mu'alif berkata, "Ya lahu min darsin amiq," wahai manusia yang memiliki pelajaran kehidupan yang sangat mendalam. Nahtaju an nudarriba anfusana ala ta'allumi. Kita sebagai orang-orang yang hidup setelah para sahabat, jauh setelah para sahabat, membutuhkan untuk an nudarriba anfusana, melatih diri kita untuk apa? Ala ta'allumi, untuk mempelajari nasihat-nasihat Umar Al-Faruq ini. Wa tarbiyati qulubina 'alal 'aishi ma'ah, dan butuh untuk mendidik kita, butuh untuk mendidik hati kita untuk hidup bersama nasihat-nasihat ini, artinya merealisasikan. Ma aktsaru ma taqa'u lana ahdatsun 'alal mustawal fardi awil jama'i, karena begitu banyak peristiwa-peristiwa, event-event, momen-momen yang terjadi, baik dalam tahap atau dalam taraf individu maupun sosial masyarakat secara umum. Nara fi zahiriha syarr, yang dimana kejadian-kejadian, peristiwa dan momen-momen itu, kalau sekilas kita lihat, adalah keburukan, kerugian, musibah. Watakunu al-khiyaratu fiha, akan tetapi justru ada kebaikan di dalamnya. Kita ambil contoh saja, misalnya ada seseorang yang hendak melakukan safar, bepergian keluar kota atau pulang kampung misalnya dengan pesawat. Sudah siap-siap, sudah packing, sudah mau berangkat, dan bahkan sudah berangkat. Kita tahu Jakarta macetnya luar biasa. Maka berangkatnya pun harus jauh-jauh jam, bukan jauh-jauh hari. Ketika sudah sampai bandara, ternyata qadarullah tiketnya tertinggal. Atau kereta api misalnya, tertinggal. Mau balik lagi, sudah waktunya take off. Sudah waktunya berangkat kendaraannya. Untuk balik butuh berjam-jam lagi. Di sini nampaknya adalah kerugian, yaitu kehilangan jatah kursi pesawat atau kereta dan tidak jadi balik kampung. Namun ada hikmah, ada kebaikan di dalam nyatanya. Na'udzubillah min dzalik, ini hanya misal saja. Pesawat yang akan ditumpangi ternyata terjatuh, atau misalnya kalau kereta api bertabrakan. Selamatlah ia dari kecelakaan ini. Ini contoh saja bahwa ternyata yang kita lihat ada keburukan di zahirnya, ternyata ada hikmah kebaikan di dalamnya. Wa hadha misdaqu qawlihi ta'ala wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat Al-Baqarah ayat 216 ini diawali dengan kutiba 'alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian berperang. Jadi ayat ini berkaitan dengan peperangan sebenarnya. Diwajibkan bagi kalian berperang. Jadi perang itu seperti siam, berpuasa. Hukum asalnya diwajibkan. Untuk menegakkan dinullah tentunya, bukan untuk membantai manusia. Wa asa an takrahu syai'a, dan boleh jadi atau bisa saja kalian membenci sesuatu. Nah, setelah tadi diwajibkan berperang, yang mana perang itu emang semua jiwa manusia yang normal pasti akan takut, akan tidak suka, karena perang itu berat, butuh biaya, butuh waktu yang lama, dan juga butuh nyawa, mengorbankan jiwa raga, bangunan, peradaban bahkan. Dan jika kalian membenci perang, bukankah bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka sebagai misal peperangan ini, wahuwa khairul lakum, sedangkan di dalamnya ada kebaikan buat kalian, justru itu yang terbaik. Khair itu adalah sighah atau bentuk isim tafdil yang terbaik, bukan lebih baik lagi tapi terbaik. Jadi sesuatu yang kita benci justru di dalamnya ada yang terbaik. Kalau ditafsirnya, di antara yang terbaik itu adalah az-zuhur 'alal a'da, yaitu menang atas musuh. Itu adalah sebuah kebaikan dan itu yang terbaik ketimbang kita hidup di bawah penjajahan musuh-musuh Allah. Kemudian juga di antaranya ada asy-syahadah. Ada mati syahid. Bukankah itu yang terbaik? Jadi dengan diwajibkan perang itu, setiap individu bisa berkesempatan untuk mendapatkan kesyahidan. Dan itu adalah derajat tertinggi, karena peperangan atau jihad dalam di jalan Allah merupakan zirwatu sanamil Islam, puncak kejayaan Islam, ketinggian amalan dalam Islam. Jadi ada az-zuhur 'alal a'da, ada syahadah, dan juga di antaranya ada ghanimah. Bagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir atau At-Tabari. Jadi itulah hikmah kebaikan dari diwajibkannya berperang yang kita benci. Sedangkan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum. Di sini Allah menyebutkan sesuatu dengan sigoh atau bentuk syai'an nakirah. Nakirah itu tidak pakai alif lam, yang artinya bisa jadi kalian mencintai segala sesuatu. Apa saja di sini? Harta, wanita, pangkat, jabatan, kalian cintai. Wa huwa syarrul lakum. Padahal di dalamnya ada keburukan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin berapa banyak seorang pemuda ingin menikahi seorang wanita, tapi Allah takdirkan tidak berjodoh. Dan setelah itu dia mengetahui bahwa ternyata ada keburukan di dalamnya, ketidakcocokan bagi dia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui yang terbaik untuk kalian. Dan dalam ayat lain di surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman wa qawlihi azza wa jal fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayat ini berkaitan dengan biduk rumah tangga, yang awal ayatnya berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah pasanganmu dengan ma'ruf, dengan yang cara yang baik tentu dalam pandangan syariat baiknya. Fa in karihtumuhunna, jika kalian mendapati hal-hal yang kalian tidak suka dari suami atau dari istri, bisa jadi antakrahu syai'aw wa yaja'anallahu fihi khairan katsira. Ini berkaitan dengan dunia, sifat karakter pasangan kita atau kekurangan duniawi. Situ ada keburukan yang kita tidak sukai misalnya, maka bisa jadi Allah menjadikan di dalamnya justru kebaikan. Misalnya saja sang suaminya pemarah, dikit-dikit marah, yang kita istilahkan dengan temperamen. Di situ ada kebaikan bisa jadi dari sisi syariah. Yaitu apa? Ini adalah ladang pahala bagi sang istri untuk memanen pahala. Pahala bersabar itu masya Allah. Dzu hadzin 'adzim. Pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ikhwan fi din a'azzani wa iyyakum ajma'in. Lalu sang muallif melanjutkan pembahasannya dengan memberikan contoh. Laqad marra bi atau marra biya akhawani khilala usbu'ain. Aku menjumpai dua orang saudara bersaudara dalam 2 pekan yang lalu. Wa kilahuma yatahaddatsu an musibatin yatawaqqa'u nuzulaha. Dan keduanya sedang memperbincangkan sebuah musibah atau kerugian yang sudah diprediksi terjadi kejadiannya, akan terjadi peristiwa itu. Wa huwa karihun laha. Sedangkan ia, salah satu di antara dua saudara tadi, sangat tidak suka dengan hal yang diprediksi tadi berupa musibah atau sebuah peristiwa. Wa wallahi lam ajid li walahuma salwatan illa tadhkir bihataini al-ayatain. Dan sang mu'alif berkata, dan demi Allah, aku tidak menemukan baik untuk diriku yang mendengarkan kisah tadi atau prediksi tadi, maupun bagi keduanya, kita tidak menemukan salwa, selingan atau solusi, illa tadkir bihataini al-ayatain, kecuali dengan 2 ayat ini, yaitu yang tadi, fa'asa antakrahu syai'an, dengan surat kutiba alaikumul kitab tadi. Wabinahwi ma dzakarahu al-Faruq, dan juga tidak mendapatkan hiburan penenang hati selain 2 ayat dan apa yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Hatta qala li ahaduhuma, sampai-sampai salah seorang dari 2 saudara yang tadi itu berkata kepadaku, lamma waqa'a ma yakruh, ketika terjadi apa yang tadi sudah diprediksi. Wallahi inni lamma tadabbartu hadhihi al-ayah, demi Allah sungguh aku ketika mentadabburi ayat-ayat atau ayat ini yang berbunyi, fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan di dalam hal yang kalian benci itu ada kebaikan, ada hal yang terbaik atau kebaikan yang banyak. Wa qara'tu bi qalbin, aku membacanya dengan hatiku, wajadtu rahatan wa tuma'nina, maka aku dapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hatiku. Masya Allah, ini sebuah contoh dari sang pengarang kitab ini bahwa hendaknya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai penenang hati. Di sisi lain kita ingat bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dan sebaik-baik zikir adalah kita tahu sebaik-baik mengingat Allah dengan cara tilawatul Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak peringatan, banyak permisalan, contoh-contoh yang bisa diambil pelajaran sehingga hati menjadi tenang. Laqad kathuratil munaggisatu fi hayatin nas. Sungguh telah banyak terjadi al-munaggisat. Munaggisat diartikan dalam al-qamus adalah al-mukaddirat, yang mengotori kehidupan, artinya permasalahan-permasalahan. Telah banyak terjadi di kehidupan manusia. Bahkan semakin hari masalahnya makin banyak dan semakin bervariasi bentuk. Wa tanawwa'at al-mukaddirat. Ini bervariasi bentuk-bentuk masalah tadi. Wa yabqa kalamullah, akan tetapi firman Allah tetaplah firman Allah yang menjadi nasihat buat kita. Wa kalamu rasulih, dan juga nasihat Rasulullah, sunnah-sunnahnya al-qawliyah. Thumma mawa'idu ashabihi, kemudian nasihat-nasihat para sahabatnya, balsaman syafian, sebagai balsam yang menyembuhkan, nudawi bihi jirahal hayah, yang dengannya kita mengobati luka-luka kehidupan ini. Demikianlah para sahabat Radio Ismail, nasihat pertama dari Umar ibn Al-Khattab dan juga untuk sesi pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kemudian kita lanjut di sesi yang kedua. Nah, demikianlah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pertama dari Umar bin Khattab yang di dalam kitab Mawa'idhus Shahabah. Dan untuk selanjutnya kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di AM 774 kHz Ismail Radio, karena di sesi kedua nanti masih ada kelanjutan dari nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita dengarkan pariwara berikut ini. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi di sesi kedua ini, dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan bagi Anda para pendengar yang masih tetap setia di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Qur'an. Dan menyambung lagi dari kajian merujuk pada kitab Mawa'idhus Shahabah, kini kita akan masuk ke nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berikutnya, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafizullah Ta'ala. Dan sebelum kita mulai, kami infokan kepada Anda para pendengar, bagi yang ingin bertanya dari pembahasan ini, Anda nanti bisa sampaikan di sesi tanya jawab dengan menelpon di nomor 8499-4343 atau 8497-0055. Dan untuk pertanyaan lewat SMS atau WhatsApp, Anda bisa kirimkan di nomor 0896-1477-4774 dengan format nama spasi alamat spasi pertanyaan. Sekali lagi, untuk via telepon Anda bisa hubungi di nomor 8499-4343 atau 8497-0055. Untuk SMS atau WhatsApp Anda bisa kirimkan di nomor 0896-1477-4774 dengan format nama spasi alamat spasi pertanyaan. Baiklah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali menyimak kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat kepada Al-Ustaz, bisa kita lanjutkan kembali. Baik, para sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan masih setia mendengarkan. Kita lanjutkan nasihat yang berikutnya dari Al-Faruq atau Umar ibn Al-Khattab, bahwa nasihat berikutnya ini berkaitan dengan para thalabatul ilm atau orang-orang saleh atau orang-orang yang diamanahi oleh Allah untuk memperbaiki kondisi masyarakat, yang tentunya harus selalu memperhatikan tiap langkahnya, gerak-geriknya, karena dia otomatis dalam kehidupan sehari-harinya selalu diperhatikan, bahkan diawasi oleh orang-orang sekitarnya. Beliau berkata, "Man yadkhul mudkhal as-su'i yuttaham." Barang siapa yang masuk ke tempat yang buruk, maka yuttaham. Yuttaham bentuk passive voice atau fi'lul majhul dari ittahama yattahimu, yang artinya tertuduh. Jadi kalau ada orang masuk ke tempat yang dikenal sebagai tempat keburukan, maka dia akan tertuduh meskipun mungkin niatnya atau urusannya bukan dengan keburukan. Kemudian sang mu'alif melanjutkan, hadhihi maw'idhatun baligh. Ini adalah sebuah nasihat yang penuh makna. Baligh. Yan bagi an yantabihal insanu laha, yang seharusnya setiap individu memperhatikan nasihat ini. Wa an yahdharal 'aqilu min wurudil amakin awil mawadhi'i aw ilqa'i al maqalat wal kitabat allati tajlibu tuhmah lahu fi dini. Wa an yahdhar, hadharu yahdharu artinya waspada, beware. Hendaknya setiap individu muslim berhati-hati, yang al-aqil, yang berakal sehat, yang cerdas, min wurudil amakin, untuk atau saat mendatangi tempat-tempat atau mawadi sama dengan amakin tempat. Au ilqa'il maqalat, atau ketika ia menyampaikan makalah-makalah, ucapan-ucapan, awil kitabat atau tulisan-tulisan. Allati tajlibu at-tuhmah lahu fi dini, yang menyebabkan ia menjadi tertuduh atau menjadi terkurangi kredibilitasnya fi dini, dalam hal agamanya. Jadi kita sebenarnya juga berlaku untuk tiap individu, bukan hanya orang-orang soleh dan juga para duat. Hendaknya berhati-hati ketika hendak mendatangi tempat-tempat yang kira-kira menjadi tempat keburukan, atau tempat menjadi tempat yang menjadi sumber keburukan. Misalnya saja, kalau dulu kita di pesantren ada istilah mudabbir, atau para petugas OSIS ya, para santri yang diamanahi menjadi petugas OSIS. Itu ada yang namanya bagian keamanan, atau istilah pesantrennya dulu Qismul Amni, yang mana tugasnya keliling daur ke tempat-tempat yang kira-kira diprediksikan menjadi tempat nongkrongnya santri saat melanggar. Misalnya saja warnet dulu, kalau dulu ya, warung internet, atau ke tempat-tempat seperti bioskop dan lain sebagainya. Bagi Qismul Amni ini mungkin adalah hal yang wajar, karena dia memang sedang mencari, bukan memata-matai, tapi untuk kemudian istilahnya menangkap dan membawa pulang, karena bukan tempatnya santri di situ. Mungkin wajar. Nah, bagi orang yang ditugas atau punya tugas seperti ini. Tapi bagi kita yang memiliki kredibilitas atau sebagai tokoh di masyarakat, tentu harus berhati-hati untuk mendatangi, berpikir ya, berpikir sebelum mendatangi tempat-tempat ini, atau ketika menyampaikan makalah atau menulis tulisan-tulisan yang dikonsumsi oleh publik, maka juga harus dengan hati yang jernih dan pikiran yang juga jernih. Dzalika anna an-nasa laisa lahum illa adh-dhahira fi ahkamihim. Kenapa harus berhati-hati? Karena manusia pada umumnya, masyarakat di sekitar kita, bahkan kita adalah manusia atau makhluk yang menghukumi orang-orang lain atau menjustifikasi orang lain hanya berdasarkan yang nampak di hadapan kita, tanpa terkadang meneliti apa sebab dan musababnya, tanpa meneliti atau mengamati faktor-faktornya atau kondisi yang memaksakan seorang untuk berbuat salah misalnya. Fa'ala al-insani alla yutalibahum bighairi dzalik. Maka bagi seorang muslim hendaknya tidak menuntut orang lain untuk atau yang lebih dari itu. Maksudnya begini. Karena manusia pada umumnya menghukumi hal yang zahir, jadi jangan sampai kita berbuat hal-hal yang menjadikan kita tertuduh karena kita punya alasan yang kuat. Jadi kita dengan jangan menuntut manusia untuk mengerti apa namanya alasan yang kuat tadi, karena sudah sewajarnya manusia menghukumi yang nampak. Jadi ini ada timbal balik, yang berperilaku hendaknya berhati-hati, juga peringatan sebenarnya agar yang menghukumi juga harus berhati-hati. Wa idza kana hadha matluban mimman 'urifa 'anhu as-salah fi dinihi wal 'ilmu fa kaifa biman duna. Kalau hal yang seperti ini dituntut dari orang yang diketahui bahwa dia itu adalah orang saleh, bagaimana dengan orang yang tidak saleh? Artinya begini. Kalau orang yang saleh saja diminta untuk tidak menghukumi orang lain dengan zahirnya saja tanpa mengetahui sebab musababnya, bagaimana dengan orang yang berada di bawahnya? Atau juga ini berkenaan dengan kalau orang saleh saja diminta untuk berhati-hati untuk mendatangi tempat-tempat yang menjadi madhannatun lissu', menjadi tempat keburukan, maka juga orang-orang selain orang soleh juga harusnya juga berhati-hati untuk mendatangi. Wandur ila hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab. Dan lihatlah petunjuk Nabi Muhammad, sunnah beliau dalam hal seperti ini. Tajid ajaban, Anda akan mendapatinya luar biasa. Fa innahu lamma arada an yusila zawjatahu ummul mu'minin Safiyyah radhiyallahu anha ibn Huyai, maaf, min mu'takifihi ila baiti. Ketika Rasulullah dikunjungi oleh Safiyyah ibn Huyai, binti Huyai, maaf, saat beliau sedang iktikaf karena mungkin kangen dengan suaminya, kemudian Rasulullah setelah selesai urusannya dengan Safiyyah di tempat iktikaf, beliau mengantarkannya pulang. Di perjalanan pulang itu, marrabihi rajulani fa asra'a, berjumpalah, berpapasanlah beliau dan istrinya Sofia dengan dua orang laki-laki dari kalangan Ansor. Di hadis lain dijelaskan bahwa dua laki-laki tersebut dari kalangan Ansor. Fa asra'a, maka dua laki-laki itu seperti terburu-buru. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ala rislikuma. Ala rislin itu bisa disambung dengan kata ganti orang anta, satu orang maupun dua orang atau jamak. Ala rislikuma, yang artinya tamahal atau ta'anni wala tata'ajjal, jangan buru-buru mau kemana kalian. Innaha Safiyyatu bintu Huyai, enggak usah terburu-buru karena saya sedang bersama istri saya. Maksudnya jangan kalian merasa tidak enak karena ini jelas istri saya, halal bagi saya, begitu intinya. Faqala subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Qal, Nabi berkata, inna syaitana yajri minal insani majrad dam, sesungguhnya setan itu memasuki jiwa manusia melalui aliran darah. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum syarran, dan aku takut bahwasanya setan akan menimpakan, mencampakkan su'udzan kepada kalian terhadapku. Aw qala syai'an, atau ada sesuatu yang kalian anggap buruk dari saya karena saya berjalan dengan mungkin menurut kalian, na'udzubillah, bukan istri saya. Aw qala fa idza kana hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famadhannu biman duna, kalau Rasulullah saja bisa tertuduh manusia termulia, apatah lagi kita. Jadi ini pelajaran dari hadis tadi bahwa seorang alim juga harus menjelaskan jika sudah terjadi, dia terlanjur mungkin di bukan dituduh, dicurigai atau dikira-kira, harus ada penjelasan. Ini termasuk al-bayan indal hajah, penjelasan yang harus disampaikan karena memang dibutuhkan. Dalam menjelaskan hadis ini, Al-Imam Syafi'i berkata, innama qala lahu madzalik, sesungguhnya Nabi berkata kepada dua orang Ansar tadi seperti itu, yaitu jangan buru-buru, kemudian juga bahwa setan itu masuk melalui aliran darah, li'annahu khafa 'alaihim al-kufra in dhanna bihi tuhma, karena Nabi takut mereka akan terjerumus kepada kekufuran karena menuduh Nabi yang tidak-tidak. Nah, ya, memang berjalan dengan perempuan ini hati-hati. Fabadara ila i'lamihima, kemudian Nabi bersegera untuk memberitahu bahwasanya innaha Safiyyah, ini istriku Safiyyah bintu Huyai, nasihatan lahuma, sebagai nasihat, qabla an yaqdhifa asyaitanu fi nufusihima syai'an yahlikani bih, sebelum setan melemparkan kecurigaan kepada Nabi di hati mereka yang dengannya mereka akan celaka, yaitu masuk ke dalam kekufuran, karena Nabi yang dibicarakan di sini. Berat kalau menuduh Nabi, kalau orang soleh biasa mungkin nggak sampai derajat kekufuran dengan tuduhannya. ولتوضيح صلة موعظة الفاروق بهذا الحديث العظيم يقول ابن حجر رحمه الله قال ابن الدقيق العيد. Dan untuk menjelaskan hubungan kaitan antara nasihat Umar Al-Faruq atau Umar Ibn Al-Khattab dengan hadis yang tadi, maka Ibn Hajar berkata rahimahullah bahwasannya Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah berkata, وَهَذَا مُتَأَكِّدٌ فِي حَقِّ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ يُقْتَدَ بِهِ. Dan hal-hal seperti ini pun adalah harus menjadi hal yang ditegaskan dalam syariat untuk dimiliki oleh seorang ulama, oleh para ulama dan orang-orang yang dijadikan contoh, yuktadabi. Fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'lan yujibu su'adh-dhanni bihim, maka tidak boleh alias haram bagi para ulama dan tokoh tadi untuk melakukan sebuah perbuatan yang perbuatannya itu mewajibkan, mengharuskan, berkonsekuensi adanya su'udan dari orang sekitarnya. Wa in kana lahum fihi makhlas, meskipun mereka punya alibi misalnya. Li anna dzalika sababun ila ibtalil intifa bi ilmihim. Karena kalau tidak dijelaskan atau kalau sang ulama atau sang tokoh tadi terjerumus dalam tempat atau perbuatan yang buruk tadi, maka itu akan menjadikan tidak lagi ia diambil ucapannya. Wa min thamma qala ba'dul ulama, oleh karena itu para ulama berkata, yan bagi lil hakimi an yubayyin lil mahkumi alaihi wajhal hukmi idza kana khafiya. Wajib bagi seorang qadi atau hakim bahasa kita atau sang pemimpin untuk menjelaskan orang yang dihukum apa yang harus dijelaskan, yaitu sisi kenapa dia dihukumnya kalau sebabnya itu adalah hal yang masih samar. Nafyan lituhma, untuk meniadakan, menafikan tuduhan atau su'udhan. Wa min huna yadhhar khata'u man yatadhahhar bi madahiris su'. Dari sinilah atau dari nasihat sinilah nampak kesalahan orang yang sok-sok, ya kalau bahasa kita, berpenampilan buruk meskipun dia adalah orang soleh. Artinya ada orang soleh yang berpenampilan dengan madzahir su, dengan penampilan yang buruk. Wa ya'tadiru bi annahu yujarribu bidzalika ala nafsi. Dengan dalih dia mengatakan, saya hanya ingin mencoba keimanan saya. Masya Allah. Jadi dia misalkan seorang soleh, kemudian misalnya ya berkelakuan dengan kelakuan anak jalanan atau orang-orang yang tidak kenal din, nyanyi-nyanyi di pinggir jalan dan lain sebagainya, dengan dalil, atau dia masuk ke tempat yang buruk dengan dalil saya ingin menguji keimanan saya. Masya Allah. Wa subhanallah, ini enggak boleh. Wa qad adumal bala'u bihadas sim, wallahu a'lam. Sungguh ujian itu berat dalam hal-hal yang seperti ini. Fitnahnya berat. Demikianlah sahabat Radio Ismail, nasihat kedua mengenai berhati-hatinya kita seharusnya untuk mendatangi tempat-tempat yang menjadi tempat keburukan. Demikian, kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Nah, demikianlah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Ahmad Riatila yang telah memberikan materi dari kajian merujuk pada kitab Mawaidhus Shahabah, di mana tadi kita sudah mendengarkan nasihat kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya atau konsultasi agama, Anda bisa bertanya melalui telepon di nomor 8499-4343 atau 8497-0055. Adapun untuk SMS atau WhatsApp, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bertanya melalui via telepon, Anda bisa hubungi di nomor 8499-4343 atau 8497-0055. Adapun untuk SMS atau WhatsApp, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0896-1477-4774 dengan format nama spasi alamat spasi pertanyaan. Baiklah Ustadz, sembari menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin bisa memberikan kesimpulan atau pesan-pesan terakhir terlebih dahulu. Baik, kesimpulan dari dua nasihat dari Umar ibn al-Khattab al-Faruq ini, yang pertama bahwa kita seharusnya tidak resah dengan kondisi kita di setiap hari kita. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kondisi kita itu adalah yang terbaik untuk kita atau justru yang terburuk untuk kita. Nah, karena ketidaktahuan kita, maka bagi seorang muslim adalah kalau asobahu syarrun atau sarra sabar. Kalau kita ditimpa dengan sebuah keburukan atau musibah, hendaknya bersabar. Fadzalika khairun lah. Dan itu adalah baik untuk kita. Fa in asabahu khairun maka syakar. Kalau kita mendapatkan kebaikan maka kita bersyukur. Jadi sabar dan syukur atas semua ketentuan atau takdir Allah. Kemudian yang kedua adalah nasihat mengenai hendaknya seorang muslim itu menjaga iffah, menjaga muru'ah, menjaga kredibilitas terutama orang-orang saleh dan para penuntut ilmu dari melakukan hal-hal yang bisa menjadikan orang bersu'udzon kepadanya. Karena ketika orang bersu'udzon dengan kita karena tindakan kita, tentu kita menjadi penyebab sebuah keburukan. Maka itu adalah sebuah kesalahan dan dianggap sebuah dosa karena menyebabkan dosa yang lainnya. Demikian yang dapat kita simpulkan dari dua pembahasan di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu sabar dan syukur, dan juga menjadi orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Nah, demikian sahabat di Semata Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ru'atila dari pembahasan merujuk pada kitab Mawa'idhus Shahabah. Namun karena mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup pagi ini Ustaz ya. Iya, baik. Baiklah sahabat di Semata Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah nanti bersama kami di AM 774 kHz, karena di setelah pagi ini di jam 9 dan nanti masih ada acara kembali yang disampaikan oleh Kak Rahmat dari kajian untuk anak-anak. Baiklah sahabat di Semangat Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang bertugas pada pagi hari ini Muawiyah pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya yang telah mendengarkan di Ismail Radio ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.